kias yang seperti ini, yang berantai begitu ya, ini tidak sahih. Walakin yuqal, tapi dikatakan ia jari riba hilulah kiasan alal bur, langsung berlaku riba pada zurrah mengkias atas bur. Liyuqasa ala aslin thabit bin nas, agar dia dikiaskan dengan asal yang hukumnya itu tetap dengan dasar nas. Gitu. Mafhum? Walaupun nanti ini ada pembahasannya khusus ya, kita enggak membahas hukum masalah ini ya, kali ini ada pembahasannya khusus di fikih. Jelas? Kita tidak bahas ini. Cuma kita ingin contoh apa, menerangkan di sini contoh bagaimana dipersyaratkannya kias itu, yaitu hukum asalnya harus tsabit bin nas atau ijma. Contohnya seperti ini, walaupun contoh ini apa? Perlu penelitian lagi. Jelas? Perlu penelitian lagi. Enggak sederhana seperti ini, enggak. Kita ambil dari sisi ini saja. Bahwasanya kias itu dikatakan sah kalau hukum asalnya tsabit bin nas atau ijma. Itu yang diingat. Paham? Kemudian yang ketiga, ayakuna li hukmul asl illa ma'luma. Pada hukum asal itu ada ilat yang diketahui. Yang sifatnya bukan ta'budi. Jelas? Ada ilat yang dimaklum. Nah. Mengapa demikian? Harus dicari ilatnya. Ya. Liyumkinal jam' agar memungkinkan adanya jam' menggabungkan bainal asl wal far' fiha, antara asal dan far' di dalam ilat tadi, untuk kemudian disamakan hukumnya. Jadi hukum ini akan berlaku, ya, hukum asalnya akan berlaku pada far' kalau ada ilat yang sama, yang itu diketahui maklumah itu. Fa'in kana hukmul asli ta'budiyan mahdha lam yasih al-qiyas 'alayh. Kalau hukum asal itu ilatnya itu enggak ada, cuma ta'budi saja, enggak ada ilat apa-apa, maka tidak bisa mengqiyas atas dia. Paham? Jadi ingat bahwasanya hukum atas sesuatu itu ada kalanya memiliki ilat yang maklumah, ada kalanya dia tidak memiliki ilat yang maklumah, sifatnya ta'budi. Nah, ini enggak bisa kalau yang ta'abud ini untuk dijadikan apa? Sebagai asal di dalam qiyas. Enggak bisa. Yang bisa dijadikan asal dalam qiyas adalah perkara yang dikenal ilatnya atas hukum yang berlaku. Contoh misalkan lahmun na'amah, daging hewan ternak gitu ya. Dikatakan yungkidul wudu, itu membatalkan wudu. Kalau kamu makan daging sapi, batal wudhumu. Kenapa? Apa ada dalilnya? Tidak ada. Tapi ini mengqiyas ala lahmil ba'ir. Nah, gitu. Yang ada dalilnya kan lahmil ba'ir, daging unta. Kalau orang makan daging unta, maka ada hadis yang memerintahkan dia untuk memperbaharui wudhunya. Bagaimana dengan daging sapi, daging yang lain? Nah, dia mengkias. Sama daging sapi juga. Kenapa? Limusyahabati halahu. Kadang kan ada kesamaan. Sama-sama apa? Hewan ternak. Fayuqalu, maka dikatakan yang demikian ini, hadzal qiyas ghairu sahih. Qiyas seperti ini tidak benar. Karena hukum asal laisa lahu illa ma'luma. Karena hukum asal, kenapa kita diperintah memperbarui wudu kita ketika makan daging unta? Itu tidak ada ilat yang ma'luma. Wa innama huwa ta'abbudiyun mahdhun. Itu hanya bentuk ta'abbudi saja. Alal masykur.